Halo. Halo. Bisa bicara dengan yang paling ratin. Halo, Mas Jupe di mana sekarang? Yang pakai baju pink paling ratin. Halo okay. Sayang. Halo. Mas apa kabar Jupe, kamu sayang. Hari ini? Alhamdulillah baik. Jangan galau ya. Enggak. Semangat dong. Semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres rezeki. Kalau tas saya ngomong mau enggak kayak gitu? Coba. Apa? Beres. Gimana? Beres seteje. Beres seteje gitu. Terus beres seteje gitu ya. Udah gitu aja. Iya, gak bisa. Itu artinya sehat semuanya. Oh gitu. Sehat semuanya. Pakai bahasa Indonesia aja. Udah ya, langsung nyanyi aja oke? Yuk. Umi yang berkerudung biru. Yang ribet sendiri. Gak Umi Haji Eni. Ya. Bila kita berpisah, akan ku bercinta. Bila di kau tiada, sedih. berubah.